Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدر صدركم المسلمين يسمك لرحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله نبيك كتابه دي الله سبحانه وتعالى yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, dan juga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik yang diberikannya kepada kita, yang ini merupakan suatu kenikmatan yang besar. Kita dijadikan sebagai seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan suatu ketaatan kemudian bertindak ketaatan kepada ketaatan yang lain, dan kemudian begitu seterusnya. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk diketahui, dan sekedar untuk mengingatkan bahwasannya ketaatan-ketaatan tersebutlah yang kemudian benar-benar akan bermanfaat bagi seorang hamba. Itulah tujuan dia diciptakan di dunia, dan itulah yang kemudian akan memberikan kemanfaatan yang besar baginya di akhirat nanti, sebagai bekal baginya untuk menyongsong hari akhir, sebagai bekal baginya untuk kemudian pulang ke kampung halamannya. Karena dunia ini bukanlah tempat yang selama-lamanya dia akan berada di sana, akan tetapi dunia ini hanyalah suatu tempat persinggahan, bukan kampung halaman sebenarnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang hanya numpang lewat. Seorang yang asing, bukan penduduk setempat, di situ hanya melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan baginya, kemudian nanti akan pulang. Kalau kita mau istilahkan atau kita mau percontohkan, misalnya orang-orang yang pergi ke tempat yang jauh untuk bekerja, itu adalah orang asing. Pergi ke Arab Saudi, pergi ke tempat-tempat yang lainnya untuk bekerja, dia adalah orang asing misalnya. Yang tidak mungkin kemudian seorang asing tersebut hatinya tertambat di tempat dia berada di sana. Kemudian tidak mungkin baginya pula untuk kemudian dia sudah tinggal di sini saja, tidak usah pulang. Hatinya pasti berada di mana? Tak tahu ke mana, tak tahu ke kampung halamannya, ingin pulang. Kemudian dia melakukan segala sesuatu untuk bekal kepulangannya, untuk kemudian membangun rumahnya di kampung halaman, mengumpulkan modal untuk usahanya di kampung halaman, bukan ingin terus menerus di sana, hanya ingin di sana sementara untuk kemudian pulang kembali. Oleh karena itu ada suatu kisah yang menarik tentang Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya dia pernah didatangi seorang amir yang kemudian melihat rumah Syekh itu sangat sederhana. Maka amir tersebut mengatakan kepada Syekh, "Ya Syekh, saya ingin membangunkan bagimu satu rumah." Nah, melihat rumahnya Syekh sangat sederhana, sedangkan bagi amir, bagi pemimpin ini, bagi penguasa ini, patutnya rumah Syekh, rumah seorang alim yang begitu luas ilmunya seperti ini, seharusnya rumah yang besar, rumah yang kemudian nyaman baginya. Namun Syekh mengatakan dan menolak dengan halus, "Terima kasih wahai amir, sungguhnya saya sedang membangun rumah saya di tempat ini," menyebutkan suatu tempat. Murid-muridnya yang berada di sekitar Syekh yang mendengarkan hal tersebut tidak mengetahui bahwasanya Syekh sedang membangun rumah di tempat tadi. Maka ketika sang penguasa tadi pergi, murid-muridnya bertanya, "Syekh, di mana kau membangun rumahmu, hai Syekh? Kalian tidak tahu?" Nah, dijawab lagi, "Kalian tidak tahu kuburan yang ada di sana itu, tempat itu, disitulah aku membangun rumahku. Karena disitulah tempat kembalinya semua insan, tempat kembalinya semua manusia, ke dalam kuburan. Dan disitu kemudian yang akan bermanfaat adalah amalannya. Apabila amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang soleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Lebih nyaman daripada rumahnya yang dia tempati sekarang ini." Maka itulah yang hendaknya ditanamkan dalam hati seorang hamba, bahwasanya dia pasti akan berpulang, pasti akan kembali ke kampung halamannya, akan masuk ke dalam kubur, dan setelah kubur pun akan ada kampung halaman yang terakhir, yaitu akhirat. Bisa jadi ke dalam surga, atau bisa jadi kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, seorang dimasukkan ke dalam neraka. Walayyadubillah. Maka kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada bab tentang kesabaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan hadis selanjutnya setelah hadis yang panjang yang mengisahkan tentang seorang pemuda serta penyihir serta raja. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, "Wa an Anas radhiyallahu anhu qala," dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi suatu kuburan, yang dijelaskan bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan anaknya. Dia menangisi meratapi anaknya yang telah mati, masih kecil, kemudian meninggal. Maka dia pun bersedih, sangat terpukul, sampai-sampai dia meratapinya di kuburan setelah anak tersebut dikuburkan. Begitu sedihnya sang perempuan tadi. Maka ketika melihat peristiwa tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan nasihatnya kepada perempuan tadi. Lihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang peduli kepada umatnya. Sampai katakan kepada seorang perempuan, ya mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jarang melihat perempuan tadi. Yang akan disebutkan di sini bahwasanya ternyata perempuan ini pun tidak mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan bahwasanya perempuan ini adalah perempuan yang asing bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang muslimah dari muslimat yang ada, bukan seorang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap peduli, tetap memberikan nasihat kepada perempuan tadi. Maka ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita, sebisa mungkin kita memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada orang yang bisa dikatakan jauh. Nah, kita usahakan paling tidak orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, kita nasihati ketika kita melihat, oh ini salah, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Seharusnya dia bersabar, seharusnya dia bertakwa kepada Allah, seharusnya dia melakukan sholat, seharusnya dia meninggalkan ini. Nasihatkan minimal kepada orang-orang yang kita kenali, orang-orang dekat kita. Atau kalau bisa sampai seperti taraf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak kenal pun kok begini yang dia lakukan, nasihati dengan baik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada perempuan tadi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti ini, meratapi kematian seseorang, itu adalah menafikan dan meniadakan sifat kesabaran. Atau kemudian bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan hal seperti ini, meninggal seorang kerabatnya kemudian dia datang ke kuburan meratap, menangis, besoknya lagi, hari ketiga lagi, hari keempat lagi, itu adalah seorang yang tidak bersabar atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti setiap manusia itu akan merasakan kematian. Jadi dia seorang anak kecil, atau seorang remaja, atau seorang pemuda, atau seorang laki-laki dewasa, atau kemudian ketika sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Semua orang akan merasakan kematian. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang mengerti kapan kematian tersebut akan datang kepada setiap manusia. Maka atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya bersabar. Jangan kemudian seorang ketika ditinggal, meninggal oleh seorang yang dia cintai, meratap seperti ini, mendatangi kuburnya setiap hari, menangis di sana. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda kepada perempuan tersebut, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan ini. Takut engkau kepada Allah, takut kepada azab Allah. Berarti apa? Itu adalah sesuatu yang merupakan dosa, meratapi anak yang sudah meninggal, walaupun itu adalah anak yang paling disayangi, anak mungkin satu-satunya mungkin bahkan. Jangan melakukan hal yang seperti itu. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbiri, dan bersabarlah. Itu yang wajib bagi perempuan tersebut, seharusnya bersabar, tidak kemudian menangis dan meratapi anak tadi. Faqalat, maka perempuan tadi berkata. Ini kemudian yang menunjukkan bahwasanya ternyata perempuan tersebut adalah orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah. Dia pun tidak mengenal Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mungkin jarang melihatnya dan tidak mengenalnya. Berkata perempuan tersebut, ilaika anni, jauh-jauh kamu dariku. Berkata kepada Rasulullah, jauh-jauh kamu dariku. Para sahabat kira-kira yang mengenal Rasulullah berani mengucapkan seperti ini? Tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan ini tidak mengerti bahwasanya adalah Rasulullah, orang yang seharusnya dihormati, orang yang seharusnya kita berkata atau para sahabat berkata dengan sopan kepadanya, merendahkan suara di sisinya. Ilaika anni, kata perempuan tersebut, jauh-jauh kamu dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu itu enggak merasakan musibah yang aku rasakan. Kamu tidak ditimpa musibah yang aku rasakan. Betapa besar musibah yang aku rasakan ini, kematian anakku. kamu tidak merasakannya, maka kamu tidak mengerti keadaanku. Maka sebenarnya ini perbuatan yang walaupun katakanlah bukan Rasulullah SAW yang memberikan nasihat, perbuatan dari orang yang dinasihati kemudian menolak dengan perkataan yang seperti ini sebetulnya adalah perbuatan yang tidak tepat, tidak sepantasnya seseorang membenci orang yang menasihati, kemudian menghardik orang yang menasihati, padahal orang yang menasihati pasti niatnya baik, ingin kebaikan bagi orang tadi. Seharusnya tidak dihadapi, tidak dibalas dengan perkataan-perkataan yang seperti ini, hardikan, celaan, atau perkataan yang keras. Apalagi ini Rasulullah, tapi ternyata perempuan tadi tidak mengenalnya. Dan mungkin tadi perempuan tadi memang juga dalam keadaan begitu sedihnya sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini kepada Rasulullah. Qala wa lam ta'rifhu, dan perempuan tadi sebenarnya tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimah tapi tidak kemudian mengenali bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqila laha, kemudian ada seorang yang berkata kepada perempuan tadi, innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tadi nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihatimu itu nabi, kenapa engkau membalasnya dengan perkataan seperti itu? Itu yang dimaksudkan oleh orang yang menasihati, ini nabi, seharusnya kamu berkata dengan sopan, tidak kemudian membalas nasihat dengan mengusil seperti itu. Qala fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan tadi ya ketika mengetahui bahwa itu nabi menyesal, maka dia datang ke pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta maaf kepada Nabi, meminta udzur kepada Nabi untuk menyatakan bahwa sungguh dia tidak mengenali Rasulullah sehingga bersikap tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falam tajid 'indahu bawabin, maka perempuan tadi ketika sampai ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati pada pintu tersebut ada para penjaga, penjaga pintu. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tawadhu, rendah hati. Ya, tidak ada penjaga pintu walaupun beliau adalah seorang pembesar, seorang pemuka kaumnya, seorang yang kemudian diikuti, dituruti oleh para sahabat, oleh rakyatnya, seorang pemimpin. Tapi tidak ada penjaga pintu di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya. Karena beliau tahu bahwasanya para sahabat itu pasti membutuhkan beliau. Pasti akan datang bertanya kepada beliau, pasti memiliki suatu kebutuhan yang hendak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Bukan cuma 1 2 3. Banyak yang selalu menyampaikan permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tentang permasalahan jual beli, hukum jual beli bagaimana, atau kemudian permasalahan rumah tangga dan yang lain sebagainya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengetahui hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan bagi mereka untuk masuk, tidak perlu penjaga, tidak perlu kemudian protokoler yang begitu ketat, karena orang akan selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memudahkan bagi mereka untuk datang dan kemudian menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan pintu kita adalah pintu yang terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Apabila memang kita adalah misalnya seorang yang dibutuhkan, banyak orang yang datang untuk kemudian melaksanakan kebutuhan-kebutuhan mereka, maka permudah urusan mereka untuk menemui kita. Faqalat, maka perempuan tadi berkata, menyampaikan uzurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laka arifka, aku tidak mengenalmu, aku tidak mengetahuimu, aku tidak mengetahui bosnya. Engkau yang menasehati aku, engkau yang kemudian memberikan nasihat kepadaku, sehingga aku kemudian membalas dengan kalimat yang tidak sopan. Aku tidak mengetahui engkau, wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sungguhnya yang namanya kesabaran adalah ketika pukulan yang pertama, ketika awal terjadi musibah, itulah yang dinamakan kesabaran. Itulah yang kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernilai bagi seseorang yang akan kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya nanti di akhirat. Ketika seorang tertimpa musibah, dia kemudian tahu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian bermanfaat bagi dia. Bukan kesabaran yang kemudian terjadi karena sudah berjalannya waktu. Tertimpa musibah dia marah, meluapkan kemarahannya. Dia kemudian jengkel, sebegitu jengkelnya, mengeluh kesana, mengeluh kemari. Kemudian berlalu satu hari, dua hari, tiga hari, mereda. Itu bukan kesabaran namanya. Itu bukan sesuatu yang kemudian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sulit. Setiap orang ketika mendapati musibah, dia kemudian mendapati pada dirinya rasa jengkel, rasa marah. Itu yang seharusnya dia redam ketika itu juga. Itulah yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dibiarkan beberapa hari kemudian dia menurun sendiri, sudah hilang kemarahannya. Oh, sekarang saya bersabar. Bukan sabar namanya, ya. Bukan kesabaran namanya. Semua orang bisa. Itu mudah bagi semua orang, ya. Jadi yang diberikan pahala adalah kesabaran ketika pukulan, timpaan, musibah yang pertama. Itulah yang paling sulit, tapi itu justru yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dikatakan di sini muttafaqun alaihi. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim atas kesahihannya sehingga dimasukkan ke dalam kitab sahih yang mereka miliki, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi riwayati li Muslim, riwayati li Muslim, dan dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, tabaki ala sabiyyin laha, dia menangisi bayinya yang sudah meninggal. Jadi dalam riwayat Muslim ada penjelasannya bahwasanya ternyata yang meninggal tadi, yang sudah dikuburkan tadi adalah bayinya. Maka inilah kemudian hadis yang menjelaskan betapa sabar yang kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika yang terjadi yang dilakukan oleh seorang atau ditaktekan oleh seorang, diterapkan oleh seorang ketika timpaan musibah yang pertama. Timpaan musibah yang pertama ini adalah berat. Ini adalah berat. Apa yang kita pelajari di sini adalah teori. Bukan berarti teori tidak penting. Bukan berarti teori tidak penting. Penting untuk kita mengetahui yang seperti ini. Ternyata kesabaran itu seperti ini hakikatnya. Ketika pertama terjadi musibah, itulah yang dinamakan kesabaran. Itulah yang kemudian mendapatkan pahala. Teori ini penting, tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika prakteknya. Prakteknya, ya, diingat-ingat sekali, dicamkan sekali bahwasanya ketika kita ditimpa musibah harus kita bersabar ketika saat itu juga. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bersabar ketika itu, redam kemarahan, redam kemudian rasa tidak sabar. Nah, maka itulah yang harus kita camkan dalam diri kita masing-masing, karena setiap dari kita pasti akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan cobaan. Maka bersabarlah ketika awal terjadinya cobaan tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan hadis setelahnya. Kami persilakan kepada para hadirin. Lanjutkan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang masih ingat namanya? Yang ma'ruf walaupun diperselisihkan namanya, ada yang masih ingat nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Safar. Abdurrahman ibn al-Sakhr. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ini adalah hadith Qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan Al-Quran. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ternyata juga ada di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan suatu perkataan, suatu firman Allah subhanahu wa ta'ala namun bukan Al-Quran. Ya, ini yang dinamakan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li'abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin yang beriman kepadaku. Tidak ada balasan baginya di sisiku apabila aku mengambil, yaitu mewafatkan, mematikan orang yang paling dicintainya, orang yang terdekat baginya dari penduduk dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala dari atas musibah tersebut, illal jannah, kecuali surga. Ya, jadi tidak ada balasan bagi seorang hamba. Syaratnya apa? Beriman. Pertama, syaratnya beriman. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang beriman tadi tertimpa musibah yang sangat besar, yaitu apa? Kematian seorang yang sangat dicintainya dari penduduk dunia. Ya. Orang yang paling dicintainya. Siapapun itu. Bapaknya misalnya, atau ibunya, atau kemudian istrinya, anaknya, siapapun itu. Atau misalnya temannya. Teman yang dekat, teman yang akrab, teman yang kemudian sudah bersamanya beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun bahkan. Apabila kemudian dia tertimpa musibah seperti itu, kemudian dia adalah seorang yang beriman, kemudian dia ihtasabahu, mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Apabila yang terjadi adalah seperti ini, maka balasannya tidak lain adalah al-jannah, surga. Ya, kesabaran seseorang ketika menghadapi kematian orang yang sangat dicintainya, orang yang merupakan orang yang terpilih di sisinya, bukan orang macam-macam, bukan orang yang jauh darinya, tapi orang yang dekat, orang yang sangat dekat hubungannya dengan dirinya. Maka apabila dia mau bersabar atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang didapatinya adalah surga. Yang didapati pahala, pahala yang akan didapatkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan dalam surga. Janji yang begitu, yaitu menggerakkan hati kita seharusnya untuk kita mau bersabar ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil roh, mengambil nyawa dari orang yang sangat kita cintai, orang yang paling kita cintai bahkan. Dan kita bersabar. Apabila kita mau bersabar dan kemudian mengharapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang didapatkan begitu besar, dimasukkan ke dalam al-jannah. yang merupakan tujuan setiap mukmin masuk dalam al-jannah. Maka hendaknya dia bersabar ketika keadaan-keadaannya seperti itu. Ketika dia mau bersabar, itu menunjukkan keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Walaupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menyenanginya, benci terhadap perkara tersebut. Artinya tidak ingin sesuatu tersebut terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini, maka akan terjadi. Maka akan terjadi walaupun kita kemudian tidak ingin hal tersebut terjadi. Ya, tidak ingin hal tersebut terjadi. Dalam suatu bait syair yang selalu dilantunkan oleh Imam Syafi'i ketika malam-malam hari beliau selalu mengulang-ulang bait syair ini. Di antara bait syair tersebut adalah ma syi'ta kana wa ma lam tasya' lam takun, ma syi'ta kana wa in lam asya'. Atau ada dua bait, ma syi'ta kana wa ma lam tasya' lam takun, apa yang engkau kehendaki akan terjadi, wa in lam tasya', dan apa yang engkau tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan dalam bait yang lain dikatakan ma syi'ta kana wa in lam asya', wa ma syi'tu in lam tasya' lam takun, apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Al-Imam Syafi'i benar-benar sadar tahu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka itu akan terjadi walaupun Al-Imam Syafi'i atau yang lainnya tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku kehendaki, apabila engkau tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Apa yang dikehendaki oleh manusia semua ini, apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan semuanya ini, apa yang menjadi tujuan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ya. Tidak ada yang kemudian akan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, membalikkan takdir Allah Subhanahu wa taala, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terjadi, suka atau tidak. Maka diterima. Sabar. Pasti akan terjadi. Apa yang menimpa kita semuanya pasti akan terjadi. Tidak akan terluput dari diri kita sedikit pun, ya. Maka sikap yang benar ketika tertimpa suatu musibah, ya bersabar. Ya. Bersabar atau tidak tersabar atau tidak bersabar, suatu tersebut akan terjadi. Tidak akan terluput dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un, dari sahabiyah Aisyah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un. At-ta'un ini ada yang mentafsirkan bahwa itu adalah suatu penyakit tertentu, ya, itu penyakit pes, ya, yang kemudian apabila seorang tertimpa penyakit tersebut, yang terasa adalah sakit di perutnya, sakit yang terasa di perutnya. Ada yang menafsirkan bahwa at-ta'un ini adalah wabah penyakit apapun itu, mau malaria, kolera dan lain sebagainya, itu apabila sudah tertimpa pada suatu tempat, itulah yang dinamakan at-ta'un. Atau seperti yang terjadi sekarang, penyakit difteri. Nah, maka itu dalam suatu penafsiran termasuk dalam hadis ini at-ta'un. Qala fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya, kepada Aisyah, bahwasanya wabah tersebut, ta'un tersebut adalah suatu azab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Qala faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal tersebut sebagai rahmat kasih sayang bagi kaum mukminin. Justru sebagai suatu bentuk rasa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum mukminin. Kenapa? Karena musibah tersebut ketika menimpa suatu kaum, menimpa kaum mukminin, kemudian dia mereka bersabar, ya, kemudian mereka bersabar, maka yang didapatkannya adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nanti akan disampaikan di sini pada akhir hadis, sebagaimana akan disampaikan pada akhir hadis. Qala falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban. Maka tidaklah seorang hamba itu kemudian ditimpa penyakit ta'un, dia kemudian tetap tinggal di tempat itu tersebut, tetap tinggal di negeri tadi, walaupun negeri tadi adalah negeri yang sudah mewabah penyakit di sana, maka dia harus tinggal di situ, ya, harus sabar berada di situ. Nah, maka dia harus tetap tinggal di situ, sabiran, dalam keadaan bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang wajib. Apabila suatu wabah menimpa di suatu tempat, maka tidak boleh seorang untuk keluar dari tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi." Apabila engkau mendengar tentang suatu wabah di suatu tempat, maka kamu jangan masuk, jangan menuju tempat tersebut. Jangan sampai kemudian melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Kalau sudah melakukan perjalanan, kembali. Jangan meneruskan perjalanan ke tempat tadi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhudhu firaran minhu. Dan apabila terjadi di suatu tempat yang kamu ada di situ, maka jangan keluar darinya. Jangan keluar karena lari dari wabah tersebut. Itu ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang untuk kemudian keluar dari suatu tempat yang terkena wabah karena lari dari wabah tersebut. Karena lari dari wabah tersebut. Yang apabila dilihat dari kacamata ilmiah, betul yang seperti itu. Betul apa tidak? Tidak boleh kemudian seorang untuk keluar dari suatu tempat yang terkena wabah. Takutnya wabah tersebut kemudian tersebar kemana-mana. Ya, tersebar kemana-mana. Harus di karantina, ya, tempat tersebut tidak boleh dimasuki dan orang di situ nggak boleh keluar karantina, ya, nggak boleh keluar. Secara ilmiah ternyata tempat apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini wajib. Kalau kita melakukannya bukan karena alasan ilmiah, tapi apa? Karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seorang hamba itu ditimpa penyakit ta'un, kemudian dia tinggal di tempat tersebut, dalam keadaan dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian syarat selanjutnya, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali sesuatu yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya. Ya. Kalau dia mati, harus kita tetapkan mati pada tanggal sekian, pasti mati dengan ta'un atau dengan yang lainnya. Ya. Maka dalam hadis atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim?" Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa qulubun hadaral maut. Faqala lahum Allahu mutu tsumma ahyaahum. Naam. Tidakkah kalian melihat pada orang-orang yang kemudian keluar dari rumah-rumah mereka, keluar dari negeri mereka, dalam keadaan dia mereka adalah orang-orang yang beribu-ribu jumlahnya, banyak sekali keluar semuanya. Hadrul maut, mereka takut tertimpa kematian di tempat mereka tersebut. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwasanya turun wabah di tempat mereka. Kemudian dia khawatir harus kita keluar dari sini secepatnya supaya kita selamat. Maka mereka pun keluar, faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada mereka, berfirman kepada mereka, mengatakan kepada mereka, menetapkan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Keluar, lari dari kematian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah keluar, ditetapkan oleh Allah, meninggallah, matilah kalian. Mati juga. Sudah lari, mati juga. Ya. Jadi kalau memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi. Ya. Di tempat wabah ataupun kemudian di tempat yang lainnya. Tempat wabah ataupun kemudian di tempat yang lainnya. Nah, maka apabila dia tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang ditetapkan baginya, dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang yang seperti ini pasti akan mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang syahid. Nanti syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak mengangkat pedang, walaupun enggak kemudian keluar untuk safar perjalanan jauh untuk kemudian berperang, enggak perlu repot-repot, di tempatnya saja sabar. Ya. Kenapa kemudian mendapatkan pahala yang begitu besar? Karena ketika terjadi wabah seperti itu, dia akan menjadi orang yang khawatir tentang nyawanya, khawatir tentang kehidupannya. Kehidupan itu menjadi sesuatu yang betul-betul berharga baginya. Kemudian ketika dia yakin meninggal atau tidak meninggal itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan terjadi apabila itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketetapan Allah padahal ini adalah sesuatu yang berharga baginya. Ya, yang dia secara naluri kemanusiaan dia ingin mempertahankan kehidupan tadi. Ya kan? Ingin mempertahankannya, tapi kemudian karena itu adalah ketetapan syariat, dia harus bertahan di situ. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memang menjalankannya bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang begitu besar kepadanya, yaitu pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.